Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yahibbu rabbuna waridah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kembali kita membaca Kitabul Ilm, salah satu karya Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih pada bab fatwa beliau. Kita masuk fatwa yang ke-77. Sini halaman 125. Sila fadilatul syekh. Syekh yang mulia ditanya, mata yakunul khilafid din mu'tamaran? Wahal yakunul khilafu fi kulli mas'alatin am lahu mawadi' mu'ayyanah? Narju bayana dhalik. Kapan al-khilaf di dalam agama itu diperbolehkan atau dianggap? Perselisihan di dalam agama itu mu'tabar. Iya, diperbolehkan. Dan apakah al-khilaf, perbedaan pada setiap masalah, ya, atau baginya ada mawadi, ada tempat mu'ayyanah tertentu? Kami berharap penjelasan tentang hal itu. Ini ditanyakan kepada Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjawab, fajaba fadilatuhu biqaulihi. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab dengan ucapannya, awalan i'lam anna khilaf ulama'il ummah al-islamiyah idza kana sadiran an ijtihadin fa innahu la yadur malam yuwafiku lisawab. Yang pertama, ketahuilah bahwa perbedaan atau perselisihan ulama ummah Islamiyah, ulama umat Islam, apabila munculnya dari sekedar ijtihad, ya, berijtihad, maka yang seperti ini la yadur, tidak membahayakan jika ternyata tidak mencocoki kebenaran. Ini dalam masalah ijtihad. Tapi kalau sudah dalam masalah yang menjadi pokok dan pondasi di dalam agama, maka tidak boleh ada khilaf. Artinya harus satu. Naam. Seperti ya, para sahabat adalah orang yang terbaik badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini harus kita sepakati. Tidak seperti kaum Syiah yang kebanyakan para sahabat dikafirkan oleh mereka. Naam, karena ini ijma' para ulama, sepakati bahwa para sahabat adalah manusia yang terbaik setelah ar-rasul. Adapun masalah ijtihad, ya, para ulama Islamiyah, ulama Islam, mereka berijtihad, ternyata dalam ijtihadnya salah, tidak mencocoki kebenaran, maka ini tidak mengapa. Tetapi bagi orang yang mengambil ijtihad, harus dia mengambil yang sikoh, yang benar. Karena para mujtahid ketika berijtihad, ya, kemungkinan benar, kemungkinan salah. Kalau dia salah, tetap mendapatkan pahala, pahala satu. Kalau dia benar, mendapatkan dua pahala. Namun bagi pengikut, tetap dia harus mengikuti yang benar. Jangan mengikuti yang salah ketika dia berijtihad. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Amr ibn al-As. Nabi menyebutkan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim di dalam menghukumi, maka dia berijtihad. Maka jika dia benar ijtihadnya, mendapatkan dua pahala. Tetapi bila mana ijtihadnya salah, keliru, maka dia masih mendapatkan satu pahala. Tentu mujtahid di sini bukan sembarangan mujtahid, sudah mumpuni ilmunya. Naam, sudah menghafal berbagai ilmu sehingga dia pun ya kadang menyimpulkan sesuatu dengan ijtihad. Walakin man tabayyana lahul haq wajib alaihi ittiba'uh bi kulli hal. Akan tetapi barang siapa yang telah jelas baginya kebenaran, ya, maka dia wajib mengikuti kebenaran itu dari berbagai keadaan. Nampaknya ada di sana ijtihadnya seperti ini, di sini ijtihadnya seperti ini, di sini saya seperti ini. Namun ketika dia melihat ijtihadnya para ulama ini, maka jelas baginya dia kebenaran, dia bisa mencocokkan kebenaran itu dengan ijtihadnya para ulama ini. Apakah ijtihadnya ulama, umpamanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah atau ijtihad yang lain, dia melihat, oh ini lebih mendekati dalil. Nah, maka diambil tadi yang mendekati dalil. Ya, tidak dibolehkan dia sudah tahu kebenaran bahwa ada di pihak mazhab ini, kemudian tetap dia mengikuti mazhab yang salah. Karena yang harus diikuti secara mutlak adalah mazhabnya Rasulullah. Adapun mazhab selain Rasulullah dari kalangan para imam, ini dilihat. Ya, dan para ulama juga mereka sudah menyebutkan ucapan kalam mereka. Tidak dihalalkan untuk mengambil pendapatku ketika mereka tidak tahu dari mana saya mengambil dalil. Atau sebagian mereka mengatakan, apabila pendapatku menyelisih kitabullah, maka tinggalkan pendapatku dan ikuti kitabullah. Nah, seperti itu para ulama mewasiatkan kepada umat. Bukan mewasiatkan salah benar harus ikuti ini. Tidak seperti itu. Naam. Wal ikhtilafu alladhi yaqa'u bainal ulama' al-ummah islamiyah la yajuzu an yakuna sababan li ikhtilafil qulub. Perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama umat Islam, ya, masalah ijtihad, ya, bukan masalah pokok dan pondasi tadi, ya, tidak dibolehkan, ya, karena perselisihan tadi dijadikan sebagai sebab untuk berselisihnya hati-hati muslimin. 6. Ya, umpamanya dalam masalah ijtihad, ketika turun dari ruku, ada yang mendahulukan tangan, ada yang mendahulukan lutut dulu. Nah, ini masing-masing mereka berijtihad. Ya. Berijtihad masing-masing ada dalilnya. Nah, maka ketika terjadi perselisihan, ada yang turun duluan tangan, ada yang turun duluan lutut, maka jangan sampai terjadi apa ini? Saling bermusuhan. Menjauhnya hati-hati muslimin. Mereka punya pijakan, ya. Dan yang lain juga punya pijakan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa dalil-dalil yang disebutkan lemah. Jadi terserah mau turun duluan lutut atau mau turun duluan tangan. Walaupun sebagian ulama juga menyebutkan bahwa disunahkan mendahulukan kedua tangan. Nah, jadi dalam permasalahan ini tidak usah kita berselisih karena di sana masalah ijtihad. Kecuali perkara prinsip tadi yang kita sebutkan. Ya, seperti ulama apa ini? Allah fis sama. Allah itu di langit. Dengan dalil Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, bahwa Allah Ar-Rahman istawa di atas arsy. Kemudian ada meyakini bahwa Allah fi kulli makan. Ah, makanya tidak bisa. Tidak bisa kita terima bahwa Allah fi kulli makan. Allah di semua tempat. Ada dalilnya. Inna Allah ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka perlu menyebutkan bahwa ini ilmu dan penguasaan Allah. Ya, ilmu dan penguasaan Allah. Di mana hamba-hamba itu berada, Allah mengetahui kondisi mereka. Bukan zat Allah bersama mereka. Allah itu mulia. Naam, tidak akan bersama orang-orang yang bermaksiat. Naam, dan Allah tidak akan bersama orang-orang yang selalu melakukan perbuatan kemungkaran. Li'anna al-ikhtilaf al-qulub yahsulu fihi mafasid 'azimah kabirah. Karena berselisihnya hati-hati ini akan mendapatkan atau akan terjadinya kerusakan yang besar. Ya, kabirah, agung, apa ini? Adhimah. Besar urusannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Al-Anfal ayat 46. Allah menyebutkan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih. Ya, yang menjadikan kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, maka bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Naam, Allah bersama orang-orang yang sabar. Apalagi dalam permasalahan yang sepele sedikit. Ya, kemudian dibesar-besarkan sampai terjadinya ya, menjauhnya hati antara satu dengan yang lainnya. Tentu ini ya, saling berlapang dada di antara kita. Ah, kayak gitu aja, sudah insya Allah selesai. Umpamanya anak-anak kita ada yang salah, ya sudah diselesaikan. Bukan justru anak itu dibela mati-matian, bahkan sampai memuncak terjadi pertengkaran dan seterusnya. Nah, namanya anak-anak kadang ya berbuat seperti ini, kadang berbuat seperti itu, kadang di luar kontrol orang tua, ternyata dia berbuat seperti ini, ya saling mencari celah. Ya, kebaikan yang dicari, bukan justru mempertajam. Naam. Wal khilaful mu'tabar bainal ulama walladhi yunqalu wa yudhkaru huwal khilaf alladhi lahu haddun minan nadhar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, perselisihan yang diperbolehkan di antara para ulama yang dinukilkan dan disebutkan adalah perselisihan yang padanya ada bagian dari beberapa pembahasan. 6. Dalam masalah-masalah fikih umpamanya. Ya. Ada perbedaan. Umpamanya ada yang ketika habis sami'a liman hamida, ya sami'a liman hamida, ada yang diturunkan tangannya, irsal. Ada yang habis sami'a liman hamida tetap kembali seperti ini lagi. Dalilnya sama, cuma mereka berijtihad. Naam. Maka tidak dibolehkan kita saling mencelah, karena masing-masing punya dalil. Amma khilaful ammah alladzi la yafhamuna wa la yafqahuna fala ibrata bihi. Adapun perselisihan ya yang terjadi di kalangan orang biasa ya, ya ini bukan dari kalangan ahlul ilmi yang mereka tidak memahami suatu perkara dan mereka tidak mengerti tentang agama, maka seperti ini fala ibrah, ya tidak ada ibrah, tidak ditoleh. Naam. Karena mereka ya orang awam yang tidak mengerti, kemudian mereka berselisih, kembalikan perkaranya kepada orang yang mengetahui. Walihada yajib alal ami ayyarja ila ahli ilm. Oleh karena itu ya wajib bagi orang yang tidak mengerti tentang agama, dia kembali kepada ahlul ilm, bertanya kepada ulama. Naam, bukan justru sesama mereka kemudian berselisih sehingga tidak ada ujungnya, tidak ada penyelesaiannya. Nah, kembali kepada ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Nah, tanyakan kepada para ulama. Bagaimana pendapat mereka? Bagaimana para sahabat beramal? Nah, sehingga kita di atas basirah, di atas ilmu, di atas dalil. Bagaimana Rasulullah beramal dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah Rasulullah mengamalkan atau tidak? Atau justru orang-orang belakangan yang mengamalkan, sementara dahulu tidak diamalkan para ya Rasulullah dan para sahabatnya, tabiun ataupun tabiut tabiin, tidak ada yang mengamalkannya. Ternyata munculnya di akhir-akhir zaman. Naam. Karena kita harus berhati-hati. Kata Nabi SAW, balal Islam ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a. Islam ini awal munculnya terasa aneh. Ghorib. Terasa aneh. Para sahabat sembunyi-sembunyi di saat itu ketika memeluk dinul Islam. Tidak berani terang-terangan. Karena kalau ketahuan pembesar-pembesar Quraisy atau ketahuan keluarga-keluarga mereka yang masih kokoh di atas agama jahiliyah, maka mereka akan disiksa dengan siksaan yang betul-betul siksaan. Di akhir zaman kata Nabi SAW akan kembali asing. Akan kembali aneh orang yang komitmen di atas agamanya. Dan sekarang ini kita telah merasakannya. Susah untuk membedakan mana wanita muslimah dan mana wanita kafirah. Bahkan wanita muslimah pakaiannya juga sudah seperti wanita kafirah. Naam. Orang yang komitmen dengan kebenaran, komitmen dengan kejujuran, dianggap aneh. Aneh pian ini. Nah, jadi umpamanya dia kerja di suatu instansi atau suatu perusahaan, jujur dia. Umpamanya dia diberi tugas untuk keluar daerah. Ya, dikasih umpamanya sekali perjalanan itu 3 juta. Ternyata masih ada sisa. Uangnya itu dikembalikan. Bilang, pian ini aneh. Kan orang bisa cari-cari hal ketika seharusnya hotelnya berbintang, dia cari hotel yang biasa-biasa biar bisa tersisa uang yang banyak. Nah, ya, jadi mau dikembalikan karena yang dia habiskan cuma segitu, ketika dikembalikan dianggap aneh. Artinya dia mau jujur bahwa ketika dia tugas itu habisnya cuma sekian-sekian, masih ada sisa mau dikembalikan. Nah, justru dia malah dimusuhi. Yang pernah ada berbagai perkara dalam di kantor atau apa, ternyata dia jujur. Nah, itu justru dimusuhi. Tapi kalau orang yang tidak awatnya menyepakati apa yang mereka inginkan dari kebatilan, maka mereka senang. Seperti umpamanya ada yang kerja di kapal. Biasanya tiap hari itu sudah ada jatahnya atau tiap pekannya sudah ada jatah. Ternyata qadarullah minyak itu masih ada sisa. Kan nanti datang lagi pekan berikutnya jatah yang baru. Ini kadang mereka jual. tanpa sepengetahuan perusahaan. Nah, ada yang ingin jujur, saya tidak mau. Nah, justru yang tidak mau ini dimusuhi. Nah, dikucilkan dan seterusnya. Soalim aja, so fanatik aja pian ini. Padahal dia sebenarnya ingin jujur. Nah, jadi sudah seperti itu kondisi kaum muslimin. Belum perkara-perkara yang lain. Allahul Musta'an. Naam. Ya, yang kokoh di atas agamanya dianggap aneh, sementara yang tidak mau komitmen dengan agamanya dianggap orang yang baik, orang yang bijak. Apalagi sampai membenarkan agama-agama yang telah dihapus oleh Allah dengan datangnya al-Islam. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diterima di seluruh hanyalah Islam. Kemudian mereka datang memberi pemahaman kepada manusia bahwa tidak apa-apa kita membenarkan pula agama-agama yang lain. Naam. Ingat ketika Umar bin Khattab membawa beberapa lembaran Taurat di sisi Nabi. Nabi wajahnya memerah di saat itu, marah. Sampai dia mengucapkan, seandainya Musa turun kembali atau datang kembali ke dalam dunia ini, maka dia akan mengambil syariat yang kubawa, bukan lagi dengan Taurat. Nah, sekarang ini justru ya emansipasi atau apa ini saling menghargai. Ya bukan seperti itu caranya. Nah, bukan membenarkan keyakinan mereka. Keyakinan kita ya seperti ini, keyakinan mereka seperti itu. Bukan justru membenarkan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Wa amma qaulus sa'il. Adapun ucapan penanya, hal yakunul khilaf fi kulli mas'alah, apakah khilaf itu dalam segala masalah? Wal fal jawab, maka jawabannya kata Syekh, annal khilafa qad yakunu fi ba'dil masail allati yakhtalifu fiha al-ijtihad aw yakunu ba'dun nas a'lamu min ba'd fil ittila'i ala nusus kitab sunnah. Ammal masail asliyah fa inha yakilu fiha al-khilaf. Adapun khilaf, perselisihan, terkadang itu terjadi pada sebagian masalah yang mereka berselisih padanya dalam masalah ijtihad, atau sebagian manusia lebih berilmu atau sebagian yang lain dalam masalah ittila', menelaah, meneliti nas-nas Alkitab wa Sunnah. Adapun masalah asliyah, masalah pokok, bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadai dan disembah. Ini masalah pokok, masalah pondasi. Maka tidak dibolehkan ada orang yang mengatakan boleh saja kita beribadah kepada patung, batu, matahari, bulan, sapi dan selainnya. Maka seperti ini tidak boleh. Tidak boleh ada khilaf. Harus semuanya bersepakat bahwa yang diibadahi satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana ada yang membolehkan memalingkannya untuk selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah pondasi, masalah akidah tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat-malaikat, keimanan kepada nabi-nabi, kitab-kitabnya, hari kiamat, takdir baik dan buruk, ini harus satu. Tidak boleh berselisih. Umpamanya itu akan terjadinya hari kiamat itu hanya asatirul awalin, dongeng-dongeng orang dahulu. Ya tidak boleh, harus kita yakini bahwa hari kebangkitannya itu betul-betul akan ada adanya. Nah, tidak boleh ada yang mengingkari. Bahkan bisa kufur seseorang ketika mengingkarinya. atau dia mengingkari tentang malaikat, malaikat hanya apanya ya, ya cerita-cerita orang dahulu atau yang lainnya, tidak mengimaninya, maka yang seperti ini tidak boleh ada khilaf, harus satu. Nah, atau kewajiban-kewajiban yang lain tentang kewajiban sholat, bahwa sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim akil balik. Nah, kemudian dia mengingkari, enggak, saya cukup niat saja di dalam hati, enggak usah sholat. Nah, cukup doa saja. Maka seperti tidak diperbolehkan. Nah, karena dalam masalah prinsip-prinsip yang tidak boleh ada perselisihan. Nah, ini dari jawaban Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, pertanyaan 78. Wasulah fadilatul Syekh, Syekh ditanya, ma hukmul ijtihad fil Islam? Apa hukum ijtihad di dalam Islam? Fa'ajaba qailan, maka Syekh menjawab dengan ucapannya, al-ijtihad fil Islam, ya, ijtihad di dalam Islam, huwa badlul juhdi li idrakil hukmi syar'i min adillati syar'iyah, mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i, dari kitabullah ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wajibun ala man kana qadirun alaih, dan itu yang wajib bagi orang yang memiliki kemampuan padanya. Jadi bukan mujtahid sembarangan, tapi memang dia sudah menekuni, mendalami tentang ilmu agama. Naam. Ilmu hadis, tahu jalan-jalan hadis. Naam, ilmu tafsir, asbabul nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Dia mengetahuinya, tafsirannya dia menguasainya. Demikian pula hadis-hadis Nabi, asbabul wurud, sebab-sebab keluarnya hadis, kesahihan hadis, kelemahan hadis, dia mengetahuinya. Orang-orang yang memalsukan hadis, dia mengetahuinya. Naam. Li'anul azza wajal, karena Allah azza wajal mengatakan atau berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. An-Nahl ayat 43. Wal qadir al-ijtihad yumkinuhu ma'rifatul haqq bi nafsihi. Maka yang mampu untuk ijtihad, ya, memungkinkan baginya mengetahui al-haq dengan dirinya. Walakin labuda ay yakuna dasiati fil ilmi wa tilai ala nusus syar'iyah. Akan tetapi mesti dia memiliki keluasan ilmu dalam penelitian terhadap nas-nas syar'i, dalil-dalil, ya, wa alal usul mar'iyah, dan dia mengerti tentang usul-usul, ya, pokok-pokok yang terpelihara, wa ala aqwal ahli ilm, dan dia pun mengerti tentang kalam-kalamnya ahlul ilm, ya, mengerti tentang ucapannya para ulama. Li'alla yaqa'a fi ma yukhalifu dhalik, agar dia tidak terjatuh dalam perkara yang menyelisih para ulama yang sudah berijtihad. Fa inna min talabati ilmi ma lam yudriku min al-ulum ila syai'il yasir. Karena para penuntut ilmu, ya, para pemula penuntut ilmu, mereka tidaklah menjangkau dari ilmu melainkan sedikit. Nah, melainkan sedikit. Suma yang sib nafsahu mujtahidan. Naam. Kemudian menisbahkan dirinya sebagai mujtahid. Nah, ini kita berhati-hati. Naam. Lebih baik kita mengambil kalamnya para ulama yang mereka sudah berbicara tentangnya, daripada mengeluarkan pendapat baru dari diri kita. Fatajiduhu ya'malu bi hadis ammah. Maka engkau akan menjumpai dia beramal dengan hadis-hadis umum. Ya, hadis umum itu bisa ditarik ke sana kemari karena sifatnya masih umum. Laha ma yakhussuha, atau padanya hadis-hadis yang dikhususkan. Aw ya'malu bi hadis mansukha, atau dia beramal dengan hadis-hadis yang telah dihapus hukumnya. La ya'lamu nasikha, dia tidak mengetahui hadis yang menghapusnya. Aw ya'malu bi hadis, atau dia beramal dengan hadis-hadis ajmal ulama ala anha ala khilafi dhahiriha. Hadis-hadis yang para ulama telah bersepakat bahwa hadis-hadis itu menyelisih zahirnya. Wala yadri an ijma'il ulama, sementara dia tidak mengerti bahwa itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Mislu hadza ala khatarin adzim, maka kalau kondisinya seperti ini sangat-sangat membahayakan sekali. Khatar, berbahaya. Adzim, bahaya besar. Maka perlunya kita menuntut ilmu, perlunya kita mempelajari ilmu agama ini. Nah, kalau kita tidak tahu, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu. Kalau kita tahu, ya kita sebutkan dalilnya. Demikian pula didukung oleh kalamnya ulama. Fal mujtahid labudda ayyakuna indahu ilmun bil adillah syar'iyyah. Maka orang yang sudah tingkat mujtahid, diharuskan dia sudah memiliki ilmu dalil-dalil syariah. Wa indahu ilmul bil usul, dan dia sudah memiliki ilmu usul, ilmu-ilmu pokok. Naam, ya, ilmu-ilmu, apakah usul fikih atau dalam istilah al-mustalah ataupun yang lain. Allati idza arafaha istata'a ayastambita al-ahkam, yang mana jika dia mengetahuinya, dia akan mampu untuk istimbat al-hakam, untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil tadi. Naam, dia bisa menarik kesimpulan dari dalil-dalil yang dia pahami. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Wa alima bima alaihil ulama, dan dia mengetahui apa yang para ulama berada di atasnya. Li'alla yukhaliful ijma' wa huwa la yadri, agar dia tidak menyelisih ijma', ya, kesepakatan ulama, ya, sementara dia tidak mengerti, tidak tahu. Naam. Fa idza kanat hadhihi syurut fi haqqihi mawjudah mutawafirah, fa innahu ijtahid. Maka jika syarat-syarat ini pada hak dirinya ada, sempurna, maka dia berijtihad. Nah, tahu, paling tidak Al-Quran 30 juz sudah dihafal, tafsirannya. Pokoknya, ya, bukan baru menghafal sekian kemudian sudah menjadi mujtahid. Nah, wa yumkinu ayatajazza bi ayatahid al-insan fi mas'alatin masail al-ilm fa yabhathuha wa yuhaqqiquha wa yakun mujtahidan fiha, dan memungkinkan, ya, dia berijtihad kepada manusia dalam satu masalah dari masalah-masalah ilmu, dia membahasnya dan menelitinya, mentahkiknya, sehingga dia bisa menjadi mujtahid, ya, bisa menjadi mujtahid padanya. Atau dalam satu bab dari bab-bab ilmu, ya, dia membahasnya, menelitinya, Demikian pula melihat kalam-kalamnya para ulama, dari kalam-kalam mereka yang sikoh, yang kuat, yang rojih. Ya, berarti dalam abwabut thaharah, bab masalah bersuci. Masalan sebagai contoh, yabhasuh wa yuhaqqiquh wa yakunu mujtahidan fih. Dia membahasnya. Ya, dibahas, ilmu itu dibahas. Naam, dan dia mentahqiq, meneliti, mengoreksi sehingga dia menjadi seorang yang mujtahid padanya. Naam. Nah, ini orang yang mujtahid tadi syarat-syaratnya itu banyak. Mengetahui tentang dalil syar'i. Mengetahui tentang ilmu usul. Naam. Sehingga dengan itu dia akan mengetahui dan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kesimpulan dari hukum-hukum dari dalil-dalil tadi. Ya, paling tidak dia mengetahui kalam ulama, sehingga ketika dia berbicara ada sandarannya, ini kalamnya para ulama yang mereka mengambil dalil dari sisi ini dan sisi itu. Nah, sehingga betul-betul kuat sandarannya, bukan diambil dari kantongnya sendiri, tetapi dia berucap seperti itu, ya, dia mengambil salaf dari para ulama terdahulu, ya, apakah dari para sahabat atau para tabi'in atau tabi'in dan ulama yang kokoh di atas sunnah, di atas kitab was sunnah. Adapun pertanyaan berikutnya yang ke-79, insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita baca dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam, bahwa seorang mujtahid tadi dia sudah mengerti tentang dalil-dalil syar'i dan mengetahui tentang ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu usul, sehingga dengannya dia bisa mengeluarkan kesimpulan hukum. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah.